Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Baik, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab tafsir, tafsir juz amma, juz ke-30, dan yang menafsirkan adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada surat An-Nazi'at, tepatnya pada ayat fastabiqatis sabiqah. Iya. Fal mudabbirati amra, sudah juga? Belum ya? Saya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama makhluk. Padahal barakallahu fikum, Allah sendiri melarang kita sebagai hambanya untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Barakallahu fikum. Man yahlif falyahlif billah. Kata Rasul, barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dan bersumpah dengan selain nama Allah termasuk ke syirikan. Tayyib. Pamal jawab, bagaimana jawabannya? Allah melarang kita bersumpah dengan nama makhluknya, tapi Allah sendiri bersumpah dengan nama makhluknya. Jadi bahas belum itu? Belum dikasih ya, faedahnya belum pernah ya. Tayyib. Ada beberapa jawaban disebutkan oleh para ulama terkait dengan sumpah Allah dengan menggunakan nama-nama makhluknya. Barakallahu fikum. Jawaban yang pertama, dan ini yang lumayan ya, bisa dikatakan yang paling bagus dari jawaban-jawaban mereka, baik pada lafaz sumpah-sumpah Allah tersebut ada kalimat yang dibuang. Bihi syai'un mahdzuf. Ya, pada sumpah-sumpah tersebut ada kalimat yang dibuang. Barakallahu fikum. Takdiruhu rabb wa rabb. Ya, wa rabbi. Baik. Kalimat yang dibuang itulah demi Rabb. Misal ketika Allah bersumpah wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Maka di situ sebenarnya ada kalimat yang dibuang, yaitu Rabbi wa rabbi tini wa rabbi zaitun. Dia demi Rabb-nya buah tin dan buah zaitun. Wasyamsi wa duhaha. Ya, demi matahari dan waktu duha. Maknanya adalah warabbi syamsi warabbi duha dan seterusnya. Ini jawaban pertama. Sehingga pada lafaz sumpah-sumpah Allah tadi, barakallahu fikum, di situ ada kalimat yang dibuang, barakallahu fikum. Baik. Jawaban yang kedua, mereka mengatakan barakallahu fikum bahwasannya ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan perbuatan makhluknya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Ya. Allah tidak usah ditanya apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, apa saja kebijaksanaan Allah, jangan kamu tanya-tanya. Kenapa? Gitu ya. Wahum yus'alun, tapi kalian yang akan ditanya tentang tingkah laku kah kalian. Sehingga ya itu terserah Allah. Iya, Allah mau bersumpah dengan nama makhluknya, Allah mau bersumpah dengan namanya sendiri, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa jawaban yang disebutkan oleh mereka para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya dalam keadaan Allah sendiri melarang. Tadi kemarin kita membahas terkait dengan sumpah Allah wassabihati sabaha fassabiqati sabaqa. Apa maknanya? Wassabihati sabaha. Mas Imam. Sabihat apa maknanya? Kalau sabihat sabihat sabihat apa maknanya? Kalau sabihat cepat, malaikat yang cepat dalam mengerjakan tugas. Kalau sabihat hah? Iya, berlomba-lomba atau bergegas, saling mendahului. Gitu ya. Kalau sabihat itu dilihat dari sisi kecepatan mereka dalam melakukan perintah. Kalau sabiqat itu dilihat dari sisi semangat mereka dalam mengerjakan perintah Allah. Barakallahu. Intinya itu merupakan sifat-sifat malaikat. Iya. Bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk-makhluk yang memang memiliki apa? Kecepatan dan juga kekuatan. Sebagaimana yang kemarin kita bahas bahwasanya malaikat jauh lebih kuat daripada jin. Jin lebih kuat daripada manusia. Barakallahu. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fal mudabbirati amra. Baik. Wasfun lil malaikati tudabbirul amra. Fal mudabbira ini adalah sifat bagi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tudabbirul amra, di mana mereka itu memang diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur beberapa perkara. Ya. Mereka punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi beberapa urusan. Barakallahu fikum. Wa huwa wahidul umuri. Yani umurillahi azza wa jalla laha malaikatun tudabbiruha ala hasabi amrihi. Dan dia merupakan salah satu dari perkara-perkara. Ya. Jadi amron itu merupakan bentuk mufrad, bentuk tunggal dari lafaz umur. Ya. Salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk mengatur beberapa urusan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi. Beliau memberikan contoh tugas-tugas malaikat. Seperti malaikat Jibril, dia dipasrahkan tugas oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Ya talaqahu minallah wa yanzilu bihi 'ala ar-rusul. Di mana malaikat Jibril mendapatkan wahyu tadi dari Allah dan disampaikan kepada para rasul. Wa Israfil muwakkalun bi nafsis sur alladhi yakunu 'inda yaumil qiyamah yanfukhu fis sur fayafza'un nasu wa yamutun. Yang kedua contohnya seperti malaikat Israfil. Dia dipasrahkan tugas untuk meniup sangkakala yang nanti pada hari kiamat akan ditiup, maka manusia pun akan mengalami kegoncangan barakallahu fikum, kemudian mati. Wa summa yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiuplah lagi tiupan kedua. Fayub'atsuna, maka manusia pun bangkit kembali. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wa bil matar wan nabat. Sedangkan malaikat Mikail, dia dipasrahkan tugas untuk barakallahu fikum mengurusi masalah qatar, embun, matar, hujan atau tumbuh-tumbuhan. Malaikat yang diserahkan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah terkait dengan apa? Hujan, barakallahu fikum, masalah awan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum. Jadi, dia hanya menjalankan perintah saja. Wa malakul maut muwakkalun bil arwah. Adapun malaikat maut pencabut nyawa, apa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin namanya siapa? Hah? Izrail. Iya, penamaan Izrail riwayatnya lemah, barakallahu fikum. Iya. Penamaan Izrail riwayatnya lemah sehingga yang sahih hanya dengan penamaan malakul maut. Baik. Makanya sini belum mengatakan malakul maut, bukan Izrail. Muwakkalun bil arwah, dia diperintahkan oleh Allah mengurusi masalah arwah. Ya, dia yang mencabut nyawa. Barakallahu fikum ya. Baik. Wa malikun muwakkalun bin nar. Ada juga malaikat yang namanya Malik. Malaikat Malik, dia ini adalah yang ngurusi neraka. Gitu ya. Dan itu penamaannya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan pembicaraan antara ahlun nar dengan malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Di mana penghuni neraka sudah enggak kuat lagi. Iya. Disiksa. Hei Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar kami ini sudah dimatikan saja, enggak usah disiksa lagi. Barakallahu fikum. Menunjukkan situ ada dalil yang memberikan faedah bahwasanya penjaga neraka namanya malaikat Malik. Wa ridwan muwakkalun bil jannah. Sedangkan malaikat Ridwan, dialah yang dipasrahkan untuk barakallahu fikum mengurusi surga. Wa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun muwakkalun bil a'mal. Ada juga malaikat kanan dan kiri yang dia itu duduk untuk mencatat amalan-amalan hamba. Barakallahu fikum. Baik. Wa malaikatun muwakkaluna bihifzil a'mal bani Adam. Ada juga malaikat yang dipasrahkan untuk menjaga amalan-amalan anak Adam tadi. Barakallahu fikum. Baik. Artinya malaikat-malaikat yang memang selalu memberikan motivasi, bisikan kepada anak Adam tadi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Iya. sebagaimana ada juga syaitan qarin yang membisikkan anak Adam untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Barakallahu fikum wa bilus sayyid. Si malaikat sama syaitan itu sebenarnya juga perang. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kita barakallahu fikum dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari yang namanya apa? Perang. Dia barakallahu. Makanya diistilahkan dengan mujahadatun nafs. Jiwa jihad melawan jiwa kita sendiri, barakallahu fikum. Ya, kita perang melawan bisikan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita kepada kejelekan. Kita juga perang melawan bisikan-bisikan iblis, barakallahu fikum. Ya. Baik. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita melalui apa? Malaikat-malaikat tadi. Mesti ada yang ketika ada bisikan kejelekan, ada juga membisikkan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Pernah merasa seperti itu? Ada bisikan-bisikan, barakallahu fikum, petikan-petikan melakukan kejelekan, barakallahu fikum, tapi di sisi yang lain ada juga petikan-petikan atau barakallahu fikum, iya, kepada perkara kebaikan. Baik. Kemudian kata beliau, kullun yudabbiru ma amarahu Allahu azza wa jalla bihi. Masing-masing malaikat tadi mengurus urusan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Barakallahu. Fahadhil awsafu kulluha awsafun lil malaika ala hasabi a'malihim. Semua sifat-sifat tadi adalah sifat-sifatnya para malaikat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum dengan hikmah yang Allah inginkan. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan semua tugas tadi tanpa bantuan malah malaikat. Tapi untuk sebuah hikmah yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mewakilkan tugas-tugas tadi kepada para malaikat, bukan karena Allah tidak mampu. Barakallahu fikum. Tapi justru menunjukkan iya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil malaikati li'annahum min khiyaril makhluqat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan malaikat-malaikatnya karena memang malaikat-malaikat ini adalah makhluk pilihan. Ya, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wala yaqsamullahu ta'ala subhanahu wa ta'ala bi syai'in illa walahu sya'nun 'azimun imma fi dzatihi wa imma li qaunihi min ayatillahi azza wa jalla. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu tadi memiliki kedudukan yang sangat agung. Bisa jadi memang karena zatnya sudah memiliki keagungan atau dia merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, malaikat dari zatnya memang sudah memiliki keagungan. Iya. Adapun contoh untuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Matahari, iya. Bulan, barakallahu fikum, bintang itu merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Summa qala ta'ala yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Setelah Allah mengawali ya firman-Nya dengan bersumpah menggunakan beberapa sifat-sifat malaikat-Nya, setelah itu Allah baru menyebutkan apa yang ingin Allah sumpah padanya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Karena yang namanya sumpah dalam bahasa Arab itu ada tatanannya. Iya. Ada susunannya, barakallahu fikum. Ada yang namanya waw qasam atau alat huruf yang digunakan untuk bersumpah. Iya. Ada muqsamu alaih, barakallahu fikum. Ada juga muqsamu bih. Baik. Itu harus lengkap. Ada jawabul qasam dan seterusnya. Nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Baik. Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Hadihi yaumu tarjufu muta'alliqatun bimahdhufin. Wat taqdir tayyib udhkur ya Muhammad wa dzakkirin nasa bihadzal yaumil 'adzim. Tayyib. Pada ucapan Allah yauma tarjufu, ini adalah sebuah fi'il, ya. Ada kalimat yang dibuang padanya dan takdirnya, ya. Kalimat yang dibuang adalah ingatlah wahai Muhammad dan ingatkanlah manusia dengan hari yang agung tadi. Baik. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Wahuma annafkhatani fis-sur. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah dua tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Iya. Jadi maknanya yauma tarjufur rajifah, wahai nabiku, ingatlah hari di mana tarjufur rajifah, bumi itu akan digoncangkan. Iya. Barakallahu fikum. Itu untuk tiupan pertama. Tasba'uhar radifat, kemudian diikuti lagi tiupan ke kedua. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, ya, peristiwa terjadinya hari kiamat dan mengingatkan manusia juga. An-nafkhatul ula tarjufun nas fayaz'una thumma yamutun an akhirihim illa man syaa Allah. Pada tiupan pertama manusia akan terkagetkan, kemudian barakallahu fikum mereka pingsan, kemudian mereka mati. Jadi menunjukkan bahwasannya ketika tiupan pertama itu melalui proses. Jadi manusia ketika mendengarkan tiupan enggak langsung mati, tapi proses tadi, ya, kaget, pingsan, kemudian langsung mati. Semuanya akan mati, ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Menunjukkan pada tiupan pertama itu ada makhluk-makhluk Allah yang tidak mati. Gitu ya. Ada makhluk-makhluk Allah yang dikecualikan illa man syaa Allah. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu misterinya Allah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. An-nafkhatus tsaniyah atau wan-nafkhatus tsaniyah, kemudian tiupan yang kedua, yub'atsuna min quburihim fa yaqumuna an-nasu min quburihim marratan wahidah. Maka pada tiupan kedua manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maka manusia pun berdiri bangkit dari kuburan-kuburan mereka dengan satu kali. Iya. Barakallahu fikum. Kebangkitan. Jadi serentak. Ya. Serentak. Barakallahu fikum. Baik yang memang matinya normal dikuburkan di kuburan, atau yang matinya hangus terbakar, atau yang matinya menjadi abu, atau yang ditelan oleh ikan, atau yang semisal dengannya, semuanya akan bangkit. Disebutkan dalam sebagian riwayat bangkitnya itu barakallahu fikum melalui tulang ekor, ya, dari situ terbentuk lagi barakallahu fikum susunan tubuh mereka, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Faqala ta'ala, faqala Allah ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bisahirah. Hanyalah kebangkitan itu dengan serentak satu kali. Tayyib, maka tiba-tiba mereka pun sudah ada di atas permukaan bumi. Barakallahu fikum. Iya. Enggak ada barakallahu fikum yang telat. Ini ya, semuanya bangkit dalam barakallahu fikum satu waktu. Idza rujifat ar-rajifah tatba'uha ar-radifah inqasaman nas ila qismain. Maka ketika ditiupnya sangkakala tiupan pertama, bumi itu bergoncang dengan keras, alam semesta ini juga barakallahu fikum, kemudian diikuti tiupan kedua, maka saat itu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Iya. Qulubun yauma idzin wajibah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Kelompok pertama barakallahu fikum, yaitu mereka-mereka yang hati-hatinya saat itu wajibah. Tayyib. Iya. Merasa takut. Absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangan mereka saat itu tertunduk. Yaqulun, mereka akan berkata pada hari itu, apakah kita akan dikembalikan? Tayyib. Iya. Ke dunia, padahal kita sudah menjadi tulang belulang yang rapuh. Iya. Dan mereka mengatakan, iya, pengembalian wujud kita ini merupakan tanda kerugian. Hadihi, kata beliau, qulubul kuffar. Ini adalah keadaan hati orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Jadi ketika bangkit mereka sudah merasa, gitu ya, sudah merasa apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Jadi ketika bangkit itu langsung lemes, gitu ya, langsung nunduk. Barakallahu fikum. Ya, hatinya takut, cemas, khawatir. Gak ada harapan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wajibah ai khaifatun atau khaifatan. Iya. Khaufan syadidan. Wajibah maksudnya sangat takut. Abusar wa khasyi'ah yani dalilah. La takadu tahdiku au tanduru biquwatin. Pandangan mereka itu merendah sampai dia tidak mampu menajamkan pandangannya atau melihat dengan kuat. Jadi benar-benar sayu matanya orang-orang kafir pada hari kiamat. Gak berani gini lihatnya, gak berani. Iya. Sudah. Ketika mereka bangkit dalam keadaan matanya apa? Sayu. Gak berani membuka dengan lebar. Ya, itu gambaran untuk orang yang benar-benar sudah apa, ikhwan? Putus asa sudah. Bangkit itu bukan senang, tapi apa? Merasa sudah akan binasa. Barakallahu fikum. Lakinnahu. Iya. Qad ghaddat absaruhum atau ghaddat absaruhum wal iyadzu billah lidullihim. Tetapi pandangan mereka tadi ditundukkan wal iyadzu billah karena memang kerendahan mereka. Qala Allah Ta'ala wa tarahum yu'riduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfil khafi. Ya, kalian akan melihat mereka orang-orang kafir tadi, mereka akan dibangkitkan khashi'in dengan ketundukan. Ya, karena kerendahan, dan mereka melihat dengan ujung kelopak mata mereka. Jadi mereka enggak berani mengangkat kepala apalagi melihat orang sebelahnya. Gitu ya. Enggak selingat-selingat gini melihat badan dari kiamat orang kafir, langsung gini. Paham ya? Gambaran bagaimana mereka benar-benar merasa hina. Jadi enggak sibuk ngurusi orang lain. Ya. Ngurusi dirinya sendiri, barakallahu fikum. Baik, itu bagian manusia yang pertama. Al-jaza min jinsil amal. Kenapa ya? Karena mereka ketika di dunia saat ini dia luar biasa pandangannya itu ya. Barakallahu fikum, menghinakan, meremehkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Baik, dengan pandangan mereka yang mengejek, dengan pandangan mereka yang menghinakan. Nanti pada hari kiamat mereka tidak akan sanggup mengangkat kepala mereka. Mereka tidak akan sanggup membuka mata mereka dengan lebar. Karena ketika di dunia mereka membanggakan itu semua. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Wa ammal qismu tsani fa qulubuhum ala aksi qulubi haula'i. Adapun jenis manusia yang kedua, hati-hati mereka iya, sebaliknya dari hati-hati yang pertama tadi. Wa yadullu li hadza taqsim qawluhu. Dan yang menunjukkan pembagian seperti ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qulubun yauma idzin. Hati-hati pada hari itu. Bi sighatin nakirah. Disebutkan dalam bentuk nakirah. Iya. Dalam bentuk umum. Barakallahu fikum. Fa yakunul ma'na, sehingga maknanya wa qulubun ala aksi dzalik, menunjukkan berarti ada hati-hati yang sebaliknya dari Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat. Ya dah? Memang tidak disebutkan secara sharih di dalam ayat ini lawannya. Ya qulubun yauma idzin wadifah absaruha khashi'ah. Tidak disebutkan lawannya secara langsung, tapi Syekh mengambil barakallahu fikum istimbat. Iya, di situ ada barakallahu fikum makna lawannya. Ketika Allah menyebutkan pada hari itu ada hati-hati yang merasa takut dan pandangan mereka barakallahu fikum tertunduk, menunjukkan berarti lawannya adalah di situ nanti akan ada hati-hati yang merasa senang, bahagia, di mana mereka mengangkat kepala dan barakallahu fikum membuka mata-mata mereka. Gitu ya. Terbalik keadaannya. Iya. Yang tadinya orang-orang beriman, ahlus sunnah dilecehkan, dihinakan barakallahu fikum. Nanti pada hari kiamat ketika mereka mau bersabar, iya. Mau barakallahu fikum menerima cobaan itu semua, nanti pada hari kiamat sebaliknya. Iya, mereka akan bisa dengan bangga barakallahu fikum menikmati hasil jerih payahnya ketika di dunia barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga ayat seperti ini barakallahu fikum adalah sebuah tasliyah. Iya. Penghibur bagi saudara-saudara kita yang lemah dan dizalimi. Gitu ya. Entah mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir ya, dikekang, tidak diberikan kebebasan dalam melakukan amaliyah ibadah, dihinakan, diinjak-injak martabatnya dalam keadaan mereka tidak bisa membalas. Gitu ya. Maka ya bacalah ayat-ayat seperti ini. Atau mereka diingatkan dengan ayat-ayat seperti ini. Iya, itu sebagai bentuk apa? Tasliyah. Barakallahu fikum, sabar. Keadaan kalian yang seperti itu ya tidak akan berjalan dalam waktu yang lama. Gitu ya. Paling hanya beberapa tahun barakallahu fikum. Seandainya pun mereka tewas terbunuh dengan kezaliman orang-orang kafir tadi, barakallahu fikum, itu sudah selesai penderitaan yang mereka rasakan. Tapi orang-orang kafir tadi tunggu saja pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Mereka nanti ketika dibangkitkan sudah akan merasa hina dan rendah. Barakallahu fikum. Taib. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Zajratun minallahi azza wa jalla yazjuruna wa yusahu bihim. Fayaqumuna min kuburihim qiyamar rajulin wahidin ala dhahril ardi ba'da an kanu bi batniha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan mereka dan mereka pun tergoncang, kemudian barakallahu fikum ditiupkan kepada mereka, mereka pun bangkit dari kubur-kubur mereka dengan serentak di atas permukaan bumi yang sebelumnya mereka ada di dalam perut-perut bumi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhbarun. Tidaklah itu terjadi melainkan hanya dengan satu kali tiupan, maka tiba-tiba mereka seluruhnya akan dihadirkan di hadapan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullul khalqi fi hadhihi al-kalimatil wahidah yukhrajuna min kuburihim ahya'an. Semua makhluk masuk dalam kategori kalimatan wahidah tadi. Semuanya bangkit dengan serentak. Iya. Mereka akan dibangkitkan dalam dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Summa yuhdaruna ila Allahi 'azza wa jalla liyujazihim. Kemudian mereka dihadirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ganjarannya. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Peristiwa itu terjadi hanya dengan satu kali tiupan, maka secara langsung mereka ya ada di atasan di atas permukaan bumi. Hada kaqaulihi ta'ala, ayat ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya amarna illa wahidah kalamhil basar. Tidaklah kami memerintahkan melainkan hanya satu kali tiupan seperti sekejap mata. Baik, langsung bangkit. Barakallahu fikum. Ya'ni annallaha idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun maratan wahida faqat fayakunu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, dengan satu kali ucapan maka itu pun terjadi. Wa la yata'akhkhar hadza an qaulillahi tayyib lahbatin kalamhil basar. Dan ini tidak bertolak belakang dengan ucapan Allah bahwasanya itu terjadi dengan sekejap seperti barakallahu fikum kejapan mata. Iya. Wallahu azza wa jalla la yu'jizuhu syai', dan Allah tidak ada sesuatu pun yang membuatnya lemah. Fa idza kana al-khalqu kulluhum yaqumun min kuburihim lillahi azza wa jalla bi kalimatin wahidah fa hadha adallu dalilun ala anna Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan apabila makhluk seluruhnya itu bangkit dari kubur-kubur mereka untuk Allah dengan satu kalimat saja, maka ini adalah dalil yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Wa anna Allah la yu'jizu syai'un fis samawati wa la fil ardi, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah di langit-langit dan di bumi. Iya, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah. Kama qala ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardi, innahu kana 'aliman qadira." Dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah di langit-langit, tidak juga di bumi. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mampu. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya sudah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya juga ada satu pembahasan yang nanti akan kita coba bahas terkait dengan ucapan Allah innallaha ala kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Di situ nanti ada pembahasan insyaallah